Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Aqidatul Raziyain Al-Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan beliau, termasuk dari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang beliau nukilkan dari masyayikh dan para ulama sebelumnya. Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluq bijami'i jihatihi. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk dari seluruh sisinya. Al-Quran Al-Karim Furqan yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlu Sunnah menyatakan bahwa itu adalah perkataan Allah dan bukan makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan layaknya makhluk. Quran pula mereka sebutkan minhu bada wa ilaihi ya'ud, bermula dari Allah dan kembali juga kepada Allah kelak. Quran yang tentunya adalah huruf-hurufnya, kata-kata di dalamnya, kalimat, lafaz, surat, ayat-ayat, semuanya adalah perkataan yang Allah ucapkan. Allah berkata dengan semua itu. Demikian Allah turunkan sebagai wahyu, disampaikan oleh Jibril alaihi salam yang penuh amanat, nazala bihir ruhul amin, Allah sifati turun membawa Quran ini Jibril yang amin, penuh amanat, sehingga tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan satu huruf pun. Jibril sampaikan seperti beliau dengar dari Allah. Kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya juga amanat tanpa pengurangan, tanpa penambahan, dari awal Quran Fatihah sampai akhirnya An-Nas. Maka demikian terjaga Quran itu di umat tanpa penambahan, tanpa pengurangan, dan tidak ada tahrif, tidak ada penyimpangan dan penyelewengan padanya. maka tidak satu pun yang bisa mengobok-ngobok Al-Quran, padahal banyak musuh-musuh Islam semenjak dahulu, banyak musuh-musuh kaum muslimin semenjak dahulu, tetapi tidak ada satupun yang bisa merubah atau merekayasa Al-Quran. Seandainya bisa, itu yang pertama akan mereka lakukan, karena mereka tahu kitab inilah sumber utama agama, akidah, dan ibadahnya kaum muslimin. Tapi hayhat, gak akan bisa mereka lakukan, karena Allah sendiri yang menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan zikr Quran ini, dan kami pula yang menjaganya. Kalau itu tentang Quran, demikian pula sunnah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu menjelaskan banyak ayat-ayat Quran, menafsirkan, merinci, hingga Allah sebutkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu Quran agar engkau menjelaskan kepada umat ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Maka sunnah pun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah dengan adanya para huffaz, para hafiz, para a'immah, para muhaddithin dari setiap zaman, bermula dari zaman sahabat dan begitu generasi berikutnya, tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya. Oleh karena itu ketika di zaman Ibnul Mubarak tertangkap salah satu pemalsu hadis yang gemar memalsukan hadis-hadis atas nama Rasul SAW, di zaman itu para khalifah, para umara besar jasa mereka dalam melindungi sunnah, salah satunya dengan mereka kejar dan mereka tangkap para pendusta-pendusta hadis, para pemalsu-pemalsu hadis. Al-Muhim ketika ditangkap, salah satu dari mereka mengatakan ada sekian ribu hadis aku telah palsukan atas nama Rasul, dan itu sudah tersebar di tengah-tengah umat. Dan dia mau katakan, kalaupun kalian menghukum aku, kalaupun sampai hukuman mati, percuma. Hadis palsu sudah banyak aku sebarluaskan, merusak umat, akidahnya, ibadahnya. Maka jawab Ibnul Mubarak, asya lahal jahabidha. Kamu enggak usah khawatir, kata Ibnu Mubarak. Ada para pakarnya, para ulama yang hidup dan akan mempreteli, mengupas satu demi satu, menunjukkan kedustaan dan kepalsuannya. Maka tetap terjaga. Secara rinci dan detail, di masa sahabat ada beberapa bentuk penjagaan terhadap sunnah. Kita sebutkan ini kalau Quran jelas, kalau Allah sendiri yang menjaganya langsung. Sunnah para sahabat begitu serius dalam penjagaannya. Bermula dari semenjak zaman Rasul bahkan. Mereka catat, mereka tulis. Pembukuan hadis sudah ada awal-awal di zaman Rasul SAW. Dicatat oleh Abdullah bin Amr bin As, hingga kata Abu Hurairah, tidak ada di antara para sahabat yang lebih hafal dariku kecuali Abdullah bin Amr, karena beliau mencatat yang tidak aku catat. Abu Hurairah mengandalkan hafalan beliau radhiyallahu anhu dengan doa Rasulullah. Sempat beberapa orang meragukan atau hingga mereka cela Abdullah bin Amr, bagaimana kamu tulis semua yang dari Rasulullah padahal beliau manusia, bisa marah, bisa ridho, bisa emosi, manusia. Maka beliau keluhkan itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang pada menyalahkan aku karena aku menulis semua yang darimu. Maka Rasulullah katakan padanya, uktub fawalladhi nafsi biyadih la yakhruju min hadza illal haq. Tulislah terus olehmu, karena tidaklah keluar dari ini kecuali hak. Maka didukung oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kisah Abu Syad yang meminta untuk dicatat apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, uktubu li Abi Syad, tulis untuk Abu Syad beberapa hadis yang beliau ajarkan. Terjaga, mulai sudah dibukukan. Di zaman sahabat pun demikian, sepeninggal Rasulullah SAW. Terbukti ada di antara mereka yang meminta saksi lain, seperti kisah Umar bersama Abu Musa Al-Asy'ari terkait salam tiga kali, kalau tidak dibukakan tinggalkan rumah itu, izin tiga kali. Ketika disampaikan oleh Abu Musa, ini hadis yang aku dengar dari Rasulullah, kata Umar, kamu harus datangkan satu saksi lain, saksi yang juga mendengar hadis ini dari Rasulullah selain kamu. Tentunya Umar lakukan itu radhiyallahu anhu bukan karena ragu, bukan karena tidak percaya kepada Abu Musa, kalla, tetapi untuk kehati-hatian beliau agar benar-benar dipastikan bahwa hadis Rasul gak boleh sembarangan. Orang mengatakan Rasulullah berkata begini, Rasulullah berbuat begini. Sampai kemudian ada sahabat lain yang ikut mendengar itu bersama Abu Musa. Di antara mereka pula ada yang meminta sumpah seperti Ali bin Abi Thalib. Disebutkan Ali, kalau ada orang menyampaikan kepada beliau hadis Rasul, diminta sumpah oleh Ali. Bersumpahlah kepada Allah, benar-benar kamu mendengar ini dari Rasulullah SAW. Itu orang tidak akan berani bersumpah kecuali yang hak. Sama, bukannya Ali ragu atau tidak percaya, tapi untuk kehati-hatian dan memastikan bahwa benar itu adalah sabda dan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kemudian masa demi masa, sampai munculnya fitnah. Kata Ibnu Abbas, dulu kami kalau ada orang mengatakan Rasulullah berkata begini, langsung kami pasang telinga, kami dengar. Tapi saat orang sudah menunggangi yang jinak dan yang liar, arti dari makna itu, sudah banyak fitnah di umat, banyak bid'ah, Qadariyah, Khawarij, mereka banyak memakai dan memalsukan hadis. Maka kata Ibn Abbas, kita gak mau dengar kecuali dari orang yang kami kenal, yang kami tahu kejujurannya, kami tahu pasti. Maka kami terima, kami dengar. Yang enggak mau kami dengarkan, karena fitnah. Sedemikian rupa mereka menjaga hadis Rasulullah SAW. Walhasil demikian, para tabi'in, para a'immah, hingga setiap perawi hadis diketahui secara rinci kapan mereka lahir, di mana mereka lahir, kepada siapa mereka berguru, siapa syekh-syekhnya, siapa pula murid-muridnya, di tobaqotnya siapa, wafat tahun berapa, sehingga bisa ditelusuri kebenaran riwayat yang dia sampaikan. Karena jelas biografinya fulan, muridnya ini, betul tidak muridnya itu. Karena dengan tahun akan bisa dibaca. Mengaku mendengar riwayat ini dari fulan, tapi dengan dipelajari tahunnya, bagaimana bisa diterima riwayatnya. Fulan itu sudah jauh hari meninggal, wafat sebelum dia lahir. Bagaimana dia mengatakan aku dapat riwayat ini dari fulan? Ketahuan dustanya. Makanya dipentingkan oleh para ulama, wafat tahun sekian, lahir tahun sekian. Fulan murid-muridnya siapa saja, guru-gurunya siapa saja, sehingga terbedakan antara satu dengan yang lain. Masuk kota mana saja, Baghdad, Dimashq, dan yang lainnya, Asbahan. Tidak seperti agama-agama lain yang asal menyebut tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Contoh saja misalnya, kalau dalam Nasrania, Lukas berkata, Matius menyebutkan begini, siapa lagi, Barnaba atau siapa, nah, Lukas ini siapa, kapan dia lahir, tahun berapa Masehi, taruhlah. Gak ada. Tidak ada biografinya, gak jelas. kapan dia bertemu Isa, di mana ketemunya. Enggak jelas biografinya, bagaimana bisa dipercaya? Matius siapa Matius ini? Bin siapa? Anaknya siapa? Tiap rawi ada disebutkan fulan bin fulan bin fulan. Kabilahnya ini, sukunya ini, dari kota itu. Lahir tahun sekian, berguru kepada fulan. Tapi Matius, Matius siapa ini? Matius bin siapa? Tahun berapa dia lahir? Ketemukah dengan Isa? Mana buktinya? Secara ilmiah enggak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak demikian dengan Islam. Dengan sunnah ini dijaga oleh Allah. Tiap rawi, tiap yang menukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul dijaga oleh para a'immah. Allah siapkan para ulama, para rawi, para muhaddithin, a'immah. Karena hadis sangat diperlukan. Bahkan kata Makhul atau Abul Aliyah salah satu, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Quran jauh lebih membutuhkan sunnah ketimbang sunnah membutuhkan Quran. Naam, sunnah juga membutuhkan Quran, hujjah dan dalil-dalilnya. Misalnya taati Allah, taati Rasulnya, ati Allah wa ati Rasul. Ayat pun menyebutkan perintah ketaatan kepada Rasul, sunnahnya. Wa ma atakumur Rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintah Rasul ambil, yang dilarang Rasul tinggalkan, sunnah. Dalam pendalilannya membutuhkan Quran. Tapi kebutuhan Quran kepada sunnah lebih besar. Karena banyak ayat tidak bisa difahami kecuali dengan sunnah. Allah hanya katakan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana kamu menegakkannya kalau hanya dengan Quran? Kapan waktunya? Enggak ada dalam Quran. Subuh, fajar, kapan waktunya? Fajar shadiq, seperti apa tandanya? Zuhur, tergelincirnya matahari, seperti apa? Asar, maghrib, isya. Kemudian pelaksanaannya, subuh 2 rakaat, zuhur 4, maghrib 3, enggak ada dalam Quran. Kemudian bacaannya, apa yang dibaca? Takbiratul ihram, istiftah, Fatihah, saat ruku apa yang diucapkan, saat sujud, enggak ada dalam Quran, adanya hanya di dalam sunnah. Begitu pula zakat, nisabnya, apa saja yang dikeluarkan zakatnya, berapa batasannya, dan seterusnya. Manasik haji, walillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rincian manasiknya, mulai tanggal berapa, bagaimana pelaksanaannya, hanya ada di dalam sunnah. Banyak yang seperti itu. Makanya dijaga oleh Allah. Sunnah pula, karena Quran lebih membutuhkan sunnah ketimbang sunnah membutuhkan Quran. Penafsirannya, rincian detailnya. Al-Quran, demikian kembali kepada Ar-Raziyain. Manhaj salaf bahwa Quran itu kalamullah, perkataan Allah, diturunkan kepada Rasulullah, dan dia bukan makhluk. Bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah jalla fi'ula. awalnya para imam-imam salaf hanya cukup mencukupkan diri mengatakan dalam akidah mereka Al-Quran kalamullah, titik. Quran adalah perkataan Allah, cukup. Namun dengan berjalannya waktu, banyak munculnya firqah, kelompok-kelompok bid'ah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang bersamanya, yang terang-terangan mengatakan Quran itu makhluk. Di saat itu para ulama salaf melihat perlu untuk memperjelas kepada umat bahwa akidah-akidah itu asing, bukan dari Allah dan Rasulnya, tidak dikenal oleh salaf dari sahabat tabi'in. Maka perlu mereka jelaskan lebih detail sehingga mereka katakan seperti yang dinukilkan oleh Abu Zur'a dan Abu Hatim, kalamullah ghairu makhluk, ada tambahan ini, bukan makhluk. Semula enggak ada kata-kata bukan makhluk karena nas dalil pun mengatakan kalamullah hatta yasma'a kalamullah wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Allah sendiri mengatakan itu kalamullah, Quran. Tapi tadi karena banyaknya bid'ah, filsafat, ilmu kalam yang semakin merebak ke umat dan terang-terangan mereka katakan Quran itu makhluk, Quran itu makhluk, mereka dakwahkan, maka para ulama salaf harus mengkanter kesesatan ini, bahkan kekufuran ini. Maka mereka katakan kalamullah ghairu makhluk. Seperti yang beliau sebutkan min jami'il jihatihi, dari seluruh sisinya, baik itu Quran yang tertulis di mushaf. Mushaf kitab Quran ini yang kalian baca, Quran, Quran itu namanya mushaf. Yang tercatat di mushaf adalah Quran ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk, atau itu yang ada dalam hafalan mukminin, mukminat, di dada mereka dihafal, yang hafal 30 juz, 15 juz, 1 juz, yakni masing-masing. Yang mereka hafal itu, ada dalam hafalan mereka, itu adalah kalamullah, perkataan Allah, dan bukan makhluk. Atau itu yang terbaca melalui lisan mukminin atau mukminat saat kamu membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya, atau ayat apa saja dalam Quran, maka yang kamu baca itu kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Allah Oleh karena itu para a'imah mengatakan, naam, as-saut sautul qari, walakinnal kalam kalamul bari, kalamullah. Suara yang kamu dengar suaranya qari, fulan-fulan qari-nya, pembacanya. Tetapi yang dibaca kalamullah, dia membaca perkataan Allah, dan itu bukan makhluk. Demikian seluruh hurufnya Quran, seluruh maknanya kalamullah, bukan makhluk. Menyalahi ahlu sunnah dalam akidah ini beberapa kelompok-kelompok sesat. Ada Asy'ariyah yang beranggapan Quran itu, kata mereka, ibarah an kalamillah, ibarat tentang perkataan Allah. Bukan perkataan Allah, kata mereka. Atau al-kullabiyah yang mengatakan Quran itu hikayah an kalamillah, menghikayatkan perkataan Allah. Bukan perkataan Allah, kata kullabiyah. Maksud mereka bahwa Jibril menyampaikan Quran ini kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan dengan bahasa beliau, beliau faham. Ini menurut kullabiyah, sesatnya akidah kullabiyah tentang Quran. Rasul faham apa yang disampaikan Jibril, kemudian beliau sampaikan kepada umat dengan bahasa beliau sendiri, dengan redaksi beliau sendiri. Maknanya sama seperti yang Jibril sampaikan. Kedua-duanya tentunya batil, karena tadi Quran yang kita baca, yang kita hafal, kalamullah, bukan makhluk, dan tidak satu pun bisa menambah atau merubah atau mengurangi satu huruf dari Quran. Tidak Jibril, tidak pula Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disampaikan apa adanya. Seperti ini yang Jibril dengar dari Allah, Jibril sampaikan apa adanya, dan itu konsekuensi daripada amanat. Dan Allah sifati Jibril sangat amanat. Nazala bihi ruhul amin. Kalau amanat itu disampaikan apa adanya, tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan apa adanya, seperti yang beliau dengar, beliau dapati dari Jibril alaihissalam. Sehingga ketika kita membaca misalnya dalam Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ayat ini, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita wajib beriman bahwa Allah yang mengucapkan ini ucapan Allah, perkataan Allah. Allah yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka tidak boleh seseorang mengatakan misalnya ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ibarat saja yang Jibril sampaikan atau hikayat yang Rasulullah sampaikan kepada umat tentang perkataan Allah. Hakikatnya bukan Allah yang berkata ini. Ini akidah yang batil, akidah kullabiyah dan asyairah. Demikian akidah ahlu sunnah bahwa Jibril menyampaikan, Rasul pun menyampaikan kepada umatnya dengan lafadznya, dengan maknanya. Umat pun demikian membaca, mengajarkan, menyampaikan dengan lafadznya, dengan maknanya semua. Sampai yaumul qiyamah. Sampai Quran itu akan kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada sifat, sifat Allah yang maha besar, maha agung, mereka memang menyimpang dari kebenaran. Misalnya Asy'ariyah, mereka katakan al-kalam itu makna qa'im bin nafs. Suatu makna yang ada di dalam jiwa, yang tersimpan di dalam diri. Itu namanya kalam menurut Asy'ariyah. Maunya mereka mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Karena makhluk berbicara. Kalam. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat kalam bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Allah itu mukhalafatun lil hawadithi, berbeda dan tidak sama dengan ciptaannya. Kata mereka karena namanya kalam, namanya perkataan, itu membutuhkan lisan, membutuhkan bibir, membutuhkan tenggorokan untuk bisa bicara. Dan Allah disucikan dari semua itu, kata mereka. Karena itu sifatnya makhluk, tenggorokan, lisan, bibir, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya maha mulia dan tidak menyerupai makhluknya sedikitpun. Laisa kamitslihi syai. Seperti Allah sebutkan, tidak ada satupun yang menyerupai Allah karena keagungan dan kebesarannya. Allah berbicara, Allah berkata tanpa harus dibatasi dengan kekurangan-kekurangan makhluknya. Dibatasi artinya berarti harus punya lisan, lidah, berarti harus ada bibir, harus ada tenggorokan. Allah jauh lebih kuasa, maha besar. Ya manusia bisa kamu batasi begitu, makhluk. Gak mungkin bicara kecuali harus ada lidah, harus ada bibir atas bawah, harus ada tenggorokan. Itu pembatasan pada manusia. Tidak demikian dengan Rabbul Alamin. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan jangankan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada apapun yang menyulitkan bagi Allah di langit maupun di bumi. Di makhluknya saja, makhluk ciptaan Allah, Allah tunjukkan bagaimana beberapa makhluk itu berbicara, bahkan terdengar betul-betul. Dalam keadaan makhluk itu tidak berlidah, tidak bermulut, tidak bertenggorokan. Kekuasaan Allah. Terbukti di dalam sunnah bagaimana bebatuan atau kerikil di zaman Rasulullah SAW bertasbih, berzikir, dan terdengar, betul-betul terdengar dia berzikir, batu. Gak ada tenggorokannya, nyawanya gak ada bahkan. Gak ada mulutnya, gak ada lidahnya, gak ada bibirnya, gak ada semuanya. Batu. Di tangan Rasulullah SAW dan didengar betul oleh Rasul, oleh para sahabatnya, bertasbih batu itu. Kemudian itu di tangan Abu Bakar, di tangan Umar. Bertasbih batu itu benar-benar. Itu batu. Al-jiz'a. Bekas pohon kurma. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di situ, khutbah di situ. Pohon kurma yang dipotong ada sisanya di situ Rasulullah awalnya. Sampai kemudian dibuatkan mimbar untuk Rasulullah, Rasulullah pindah ke mimbar itu karena rindu, karena cinta. Pohon, bekas pohon yang dipotong ini merintih layaknya suara onta atau ini teriak karena rindunya ditinggal Rasulullah SAW. Pohon. Dan didengar betul-betul oleh para sahabat. Bagaimana pohon ini gak mau diam. Menangis dan merintih. Kenapa ditinggal. Begitu. Sampai kemudian Rasulullah datangi dan Rasulullah peluk. Hingga kemudian dia diam. Pohon. Tidak punya nyawa. buru-buru punya lidah, punya mulut, punya bibir, punya tenggorokan. Artinya Allah tunjukkan kepada hambanya, di makhluk saja ada yang tidak berlidah, tidak bernyawa bahkan, tidak bertenggorokan, tidak punya bibir, bersuara, berbicara, bertasbih batu itu, menangis ini, teriak pohon kurma. Itu baru di antara makhluk sesama makhluk. Bagaimana mereka mau membicarakan yang maha besar, yang maha sempurna? Di antara makhluk saja terbukti bisa dan terjadi. Kemudian di yaumul qiyamah, ayat Quran juga menjelaskan seperti dalam Fussilat, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha. Saat mereka tiba di hari kiamat setelah dibangkitkan Allah, syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bersaksi atas mereka pendengarannya, mata penglihatannya, bahkan kulit mereka yang mereka gunakan untuk beraktivitas selama hidup melakukan ini dan itu. Bersaksi, oh fulan telah melakukan ini di hari ini, di tanggal ini, di tempat ini, berbuat itu. Wa qalu li juludihim, sehingga mereka berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, ada apa, kenapa kalian bersaksi atas kami, oh kami melakukan ini, maksiat ini, kemungkaran itu. Qalu antaqanallah alladhi antaqa kulla syai wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kata kulit-kulit mereka, Allah yang menjadikan kami berbicara, Allah yang menjadikan segala sesuatu berbicara, dan Allah yang menciptakan kalian awal penciptaan pertama kalian, dan kepadanya pula kalian akan dikembalikan. Bersaksi. Sudah bukan mulutnya saja yang bicara, mulutnya mungkin akan mengingkari, wah aku gak berbuat ini. Tapi yang bersaksi tangannya, bicara, oh dia pernah mencuri, dia pernah mukul, dia pernah membunuh, dia pernah berbuat ini, berbuat itu. Kakinya akan berbicara, melangkah ke sana, melakukan ini, melakukan itu. Padahal dalam keadaan gak ada mulutnya, gak ada lidahnya, gak ada tenggorokannya, bisa bicara. Maka ilzam, mereka mengharuskan, di sini syahidnya, bahwa bicara harus ada lidah, bicara harus ada bibir, mulut, harus ada tenggorokan, dan dengan itu berarti menyuperai makhluk, maka dengan itu tidak mungkin Allah berbicara. Ini sudah enggak benar dari awal, terbukti banyak yang tidak punya lidah, tidak punya mulut, bibir, bisa bicara. Berarti kan enggak benar dari awal. Ilzam yang tidak benar, batil. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mulia. Demikian pula di dalam nusus, dalam sunnah, bagaimana Rasul kabarkan bahwa Allah itu berbicara kepada hambanya mukminin satu demi satu. tanpa adanya penerjemah. Langsung di hari kiamat Allah bicara kepada hambanya. Maka bicara merupakan sifat Allah. Walhamdulillah ahlu sunnah, Allah beri mereka hidayah, terselamatkan dari segala bentuk kesesatan, segala penyimpangan syubhat, terbimbing dengan wahyu. Di dalam Quran pula Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencela berhala yang dituhankan, disembah selain Allah, salah satu celaan yang Allah sebutkan, artinya tidak pantas itu dituhankan dan disembah selain Allah, alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Tidakkah mereka tahu bahwa sesembahan mereka ini yang dibuat oleh Samiri, perhiasan dikumpulkan di bentuk patung anak sapi, berhala. Begitu pula berhala-berhala yang lain. La yukallimuhum, gak bisa bicara dengan mereka. Bisu, benda mati. Dan tidak bisa memberi petunjuk mereka ke jalan yang benar. Mereka jadikan Tuhan dalam keadaan mereka zalim. Artinya Allah sebutkan dalam ayat ini, bagaimana itu dituhankan selain Allah, bicara saja gak bisa. Artinya tidak bicara itu sifat aib. Sifat tercela kan? Bukan tercela, mungkin lebih tepatnya sifat kekurangan. Bukan sifat kesempurnaan. Makanya Allah sebutkan enggak bisa bicara, la yukallimuhum. Enggak bisa bicara bagaimana dituhankan, ada kekurangan besar padanya. Enggak bicara. Bagaimana dituhankan? Tuhan itu sesuatu yang sakral, yang sangat suci, yang sangat sempurna, yang maha tinggi, maha mulia, maha segalanya dalam kebaikan. Ini bicara aja gak bisa. Bagaimana dituhankan berhala ini? Pada makhluk pun demikian. Pada manusia yang tidak bisa berbicara adalah kekurangan baginya. Sehingga disebutkan tunawicara, berkebutuhan khusus. Lebih sempurna yang Allah beri kenikmatan bisa bicara. Bagaimana lihat syaitan mempermainkan mereka. Maunya mensucikan Allah sehingga mereka ingkari kalau Allah itu berbicara. Mereka tolak. Karena tadi alasannya bicara berarti menyamakan dengan makhluk. Akhirnya mereka tetapkan Allah itu tidak bicara. Bicara bukan sifat Allah. Akhirnya malah itu menjadi celaan bagi Allah. Mereka sadari atau tidak, mereka telah mencela Allah. Karena yang tidak berbicara itu adalah kekurangan, aib. ketika Allah menyebutkan di dalam Quran bahwa nusus dalil yang ada menyatakan bahwa yang namanya bicara itu ya jelas sesuatu yang didengar, difahami. Yang masih ada di dalam diri itu tidak dikatakan pembicaraan. Masih tersimpan di dalam diri. Kamu mungkin menyimpan suatu perkataan, suatu masalah atau apa. Belum kamu ungkapkan. Bagi orang yang berakal, sepakat akan mengatakan fulan tidak berbicara. Karena mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang, meyakini namanya pembicaraan itu bagi Allah adalah makna yang ada di dalam diri. Yang masih tersimpan di dalam diri. Itu bukan perkataan namanya. Bagaimana kalian katakan itu perkataan? Mereka belokkan perkataan Allah. Karena ayat-ayat mengatakan banyak. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, berkata dengan Nabi Musa. Terjadi dialog benar-benar dengan Musa alaihi salam. Lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Betul-betul diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Allah. Bingung mereka, aduh. Anu maksudnya bicara itu makna yang tersimpan di dalam diri. Kalau itu sebatas baru makna yang ada di dalam diri, belum terucapkan, belum terdengar, bukan pembicaraan namanya, bukan perkataan namanya. Semua orang berakal akan sepakat. Gak ada yang akan nyeleneh kecuali orang yang gak waras. Makanya ketika Allah kisahkan tentang Maryam saat apa yang terjadi pada diri beliau, beliau ditanya oleh kaumnya, bagaimana Maryam, engkau ini wanita suci dari keluarga baik-baik begini, gak pernah diketahui menikah, gak punya suami, kif sekarang bawa bayi begini, ragu kaumnya, dari mana ini anakmu ini. Apa yang Allah katakan tentang Maryam? Fa'asyarat ilaih. Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, Isa alaihissalam. Hingga kaumnya faham kan, kaumnya apa yang dimaukan oleh Maryam. Kaumnya berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, bagaimana kami akan bicara dengan seorang anak bayi yang masih digendong oleh ibunya? Enggak mungkin, mustahil bayi bisa diajak bicara. Maryam tidak menjawab dengan kata-kata, misalnya mengatakan, misalnya, tanyakan saja langsung ke bayiku ini. Karena Maryam telah bernazar tidak bicara. Falan ukallimal yauma insiya. Enggak mau beliau bicara. Dan tidak ada satupun yang mengatakan Maryam menyalahi nazarnya. Padahal kan ada makna itu di dalam diri Maryam. Iya kan? Maryam dengan isyarat itu seakan mengatakan, tanya bayi ini, berarti kan ada makna di dalam dirinya yang dia sampaikan kepada mereka dengan isyarat tangannya. Tidak ada, mereka pun tidak ada yang mengatakan berarti batal nazarmu Maryam. Kamu sudah bicara karena ada makna yang tersimpan dalam dirimu. Mereka pun tidak mengatakan itu. Karena selama belum terucap, bukan perkataan namanya. Mafhum? Faham antum ya, ikhwan? Bukan perkataan namanya. Nah, kalau itu perkataan ya lucu bagaimana? Orang pada diam-diaman, kemudian keluar, wow, kami sudah bicara banyak. Apa yang dibicarakan? Pokoknya diam. Yang satu menyimpan makna di dalam dirinya, yang satu juga menyimpan makna dalam dirinya. Kontak batin. Tidak tahu ini apa yang dimaukan, yang itu jawabnya bagaimana. Kif makna yang di dalam diri tersimpan, dikatakan itu perkataan dan pembicaraan, enggak waras. Itu bukan kalimat namanya, bukan kalam, bukan pembicaraan. Pembicaraan itu benar-benar sesuatu yang didengar, disampaikan, ada suara. Terjadi dengan Musa, antara Musa dengan Allah. Musa mendengar perkataan itu, makanya kemudian dijuluki beliau Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah langsung. Dan itu keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam. Rabbi arini andur ilaika qala lan tarani walakin andur ilal jabal fa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau enggak akan bisa melihat aku wahai Musa, tapi lihatlah ke arah gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, kamu akan melihat aku. Perkataan pembicaraan Allah yang didengar oleh Musa. Banyak lafaz atau nusus dalam Quran, dalam sunnah pun, yang menunjukkan Allah berbicara, didengar, difahami. Kalau Allah menyampaikan wahyu, berbicara dengan wahyunya, didengar oleh Jibril, para malaikat itu paham. Allah berbicara, makanya mereka tanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Dalam hadis Nawas bin Sam'an, Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Oleh Allah. Karena Allah berbicara. Dan Quran pun Allah sifati itu. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar, lebih jujur perkataannya dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar, lebih jujur ucapannya dari Allah? Menunjukkan Allah berbicara, berkata. Disifati pula, terbukti lebih jelas dengan suara dekat dan suara dari kejauhan. Allah katakan, wanadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Kami panggil dari kejauhan, dari sisi gunung Turul Aiman yang kanan. Begitu dekat, qarrabnahu najiyya. Ketika dekat Allah katakan najiyya, munajat. Ketika jauh Allah katakan nadainahu, karena beda. antara najwa dengan nida. Nida itu panggilan dari kejauhan dengan suara keras. Layaknya kamu manggil adikmu atau siapa misalnya, ikhwah dari jauh. Ahmad, Mat, Ahmad, sini, Ahmad. Itu nida, panggilan dari kejauhan. Tetapi ketika telah dekat di sisimu, di depanmu, kamu gak perlu teriak-teriak sudah. Bahkan mungkin itu masalah penting, misalnya rahasia. Kamu bermunajat dengannya. Ini masalah ini kita, kemarin insya Allah kita begini. Ini najiyah. Makanya kita pun manusia saat sholat bermunajat kepada Allah. Karena berbisik-bisik kan. Dalam doa kita. Ya Allah, Rabbi ghfirli, Allah marzukni, Allah isyfini, Allah. Karena dekatnya manusia saat dalam sujudnya, paling dekatnya kepada Allah. Bicara, berkata, yang ini dari kejauhan, ini dari kedekatan. Semua nusus banyak. Mereka pula ahlul bidah lari dari kenyataan fakta banyaknya nusus wahyu yang mendukung ahlus sunnah. Ketika di sampaikan kepada mereka bahwa Allah benar-benar berkata, berbicara dengan Musa alaihi salam, kata mereka, anu, lu terdengar suaranya oleh Musa betul-betul, kata mereka, iya, yang bicara itu, suara itu bukan suara Allah, kata mereka. Suara yang didengar Musa ini semua karena mereka mau lari, menghindar bahwa Allah itu tidak berbicara. Karena sudah diyakini Allah gak bicara. Allah gak berkata, perkataan bicara itu sifat makhluk. Gak ada suara perkataan Allah itu. Begitu dihadapkan kepada nusus, nas, dalil yang jelas, mengatakan Allah berbicara, ada suara yang betul-betul didengar. Baru mereka gelagapan lari ke sana kemari. Ada suara yang didengar oleh Musa. Kata mereka, itu bukan suara Allah. Lalu suara siapa? Kata mereka, suara yang Allah jadikan itu di batu atau di pohon yang dekat Nabi Musa saat itu di Gunung Tur. Itu suara muncul dari pohon. Atau suara yang Allah jadikan muncul dari batu atau apa begitu, makhluk. Bukan suara Allah, kata mereka. Baik. Kata ahlu sunnah, para a'immah, rahimahumullah. Kalau itu suara muncul dari pohon, munculnya dari batu, celaka kalian. Tahu suara apa itu yang didengar oleh Nabi Musa? Suara apa itu? Apa yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Ya Musa, inni anallah. Wahai Musa, aku adalah Allah, Rabbmu. Nah, kalau itu muncul dari pohon, berarti pohon itu Allah. Suara didengar oleh Musa. Kalian mengatakan itu suara pohon. Pohon itu Allah. Ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Aku Rabbmu, kata Allah kepada Musa. Ana rabbuka, maka lepas sandalmu itu, sepatumu, karena engkau di gunung yang suci, tua. Ada suara didengar oleh Musa, aku Rabbmu, aku Tuhanmu, Allah. Itu suara pohon, robnya Nabi Musa. Itu suara batu, rob buka. Lihat. Ketika orang lari meninggalkan bimbingan wahyu, tidak mau tunduk dan menerima apa yang nusus sampaikan, akhirnya terjebak di dalam penyimpangan, kesesatan dalam lingkaran syaitan, gak bisa keluar dari situ. Tambah jauh, tambah gak karuan kesesatannya. Suara yang benar-benar didengar oleh Musa, suara Allah, perkataan Allah. Kalau saja dari awal mereka mengikuti bimbingan ahlu sunnah, salaf, para sahabat, selamat. Bahwa Quran adalah perkataan Allah. Kalamullah, bukan makhluk. Allah bicara dengannya. Ini akidah ahlu sunnah terkait Quran Al-Karim. Dalam risalah Sijzi disebutkan pula penjelasan bahwa itu dengan huruf dan dengan suara. Suara yang didengar, didengar oleh malaikat, didengar oleh Jibril, didengar oleh Rasul yang disampaikan wahyu itu kepadanya. Allah bicara. Anehnya mereka tiap tahun merayakan atau memperingati acara-acara yang tidak ada contohnya, tapi tidak memahami makna nas dalil yang digadang-gadangkan oleh mereka. Salah satu yang mereka peringati acara Isra Mi'raj. Apa yang terjadi dalam Isra Mi'raj? Diangkatnya Rasulullah ke langit. Terus salah satu di kisah Mi'raj itu bicara Allah kepada Rasulullah SAW langsung, diperintahkannya sholat pertama 50 kali dalam sehari semalam, sampai kemudian Rasulullah turun bertemu Nabi Musa, ditanya, "Kif ya Muhammad, bagaimana sholat 50 kali?" Kata Musa, "Aku sudah mencoba umat, gak akan mampu umatmu. Kembali kamu kepada Allah, minta keringanan, dikurangi. Kembali kepada Allah." Rasulullah sampaikan, dikurangi, dikurangi, sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Kan ada dialog antara Rasulullah dengan Allah. Ada perkataan yang Allah sampaikan kepada Rasul dan Rasul dengar, Rasul fahami. Demikian banyak nusus. Tetapi orang yang dibutakan mata hatinya, nas'alullah al-afiyah, tetap saja tidak akan memahami dan mengerti apa yang dibimbing di dalam Quran ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menukilkan bahwa Quran itu selain perkataan Allah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Darinya Quran itu bermula dan kepada Allah pula itu akan kembali. Ini juga akidah bagi ahlu sunnah. Dikatakan demikian juga untuk membantah kelompok-kelompok sesat dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah, dan yang bersama mereka. Mereka, kelompok-kelompok sesat ini, menganggap Quran itu asalnya Allah jadikan di suatu tempat, kemudian dari tempat itu Al-Quran disampaikan, bermula dari tempat tersebut. Allah ciptakan kalam, ini menurut mereka, Allah ciptakan perkataan itu di suatu tempat, maka perkataan-perkataan Quran ini, menurut versi mereka, sumbernya dari tempat ini, kemudian ke Rasulullah SAW. Ini yang kemudian dibantah oleh A'immatus Salaf. Makanya mereka katakan min hubada, bermula dari Allah. Artinya bermula dari Allah, Allah yang bicara langsung dari Allah, bukan dari tempat itu yang diciptakan. Quran itu dari Allah, bermula dari Allah. Allah yang bicara, Allah yang berkata, disampaikan kepada Jibril alaihissalam, didengar, diterima oleh Jibril. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah pula Quran itu akan dikembalikan, sehingga diangkat, diambil, nas'alullah al-afiyah, dari dada hambanya, dicabut, maka dicabut pula dari mushaf, sehingga tidak akan ada yang tersisa. Tidak ada di dalam dada hambanya, tidak ada pula yang di mushaf-mushaf. Terangkat semuanya kembali kepada Allah, Quran. Itu akidah ahlus sunnah. Di akhir zaman akan dikembalikan, diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu mungkin, Allah alam, mereka dapati akidah ini dari leluhur atau kakek neneknya, turun temurun mengajarkan ini, sehingga sebagian mereka, kalau antum mungkin pernah mendengar cerita orang-orang tua, terjadi gempa, terjadi bencana alam di tahun sekian lama, itu disebutkan mereka sampai yang pertama mereka lakukan mencari mushaf. Ya, mungkin karena paniknya. Gempa jadi dahsyat. Mereka khawatir ini kiamat. Jangan-jangan ini kiamat sudah. Selesai dunia ini sudah hancur. Maka mereka lihat mushaf. Artinya mereka mau melihat, oh masih ada Quran. Berarti bukan kiamat ini. Karena Quran masih ada di mushaf. Artinya mereka tahu, yang mereka yakini, karena kalau itu kiamat atau mendekati kiamat, sudah tercabut Quran itu, sudah enggak ada di mushaf. Diangkat oleh Allah SWT. Kembali kepada Allah. Itu akidah ahlu sunnah wal jamaah terkait Al-Quranul Karim. Kalamullah, bukan makhluk. Dan seperti Imam Ahmad katakan, wala yad'uf ayyakula ghairu makhluk. Jangan minder, jangan lemah untuk mengatakan Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Kalau kita pahami tadi dalil dan dasar nusus ahlu sunnah dan para ulama salaf yang mendasari itu, dan juga pernyataan akidah salaf pula bahwa itu dari Allah. Artinya bermula Quran itu dari Allah, Allah yang bicara, Allah yang berkata. Bukan dari tempat yang diciptakan seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah yakini. Dan akan kembali pula kepada Allah. Bermula itu dari Allah tersebutkan dalam banyak ayat. Antara lain, walakin haqqal qawlu minni. Allah yang berkata, haqqal qawlu minni, dariku, kata Allah. Dari Allah, Quran. Juga di dalam ayat Zumar, tanzilul kitabi minallah al-azizil hakim. Diturunkan kitab Quran ini dari Allah Al-Aziz yang memiliki sifat Al-Aziz, sifat Izzah, Al-Hakim memiliki sifat hikmah. Dari Allah, Allah katakan turunnya. Kalau itu dari tempat yang diciptakan seperti Jahmiyah Mu'tazilah yakini, tentu ayat gak akan begitu. Kalau bukan Quran akan dikatakan misalnya tanzilul kitab min dalikal makan, turun dari tempat itu, dari yang diciptakan Allah. Tidak. Tapi karena dari Allah, Allah yang langsung bicara, Allah nisbatkan padanya. Turunnya Quran bermula dari Allah, Allah nisbatkan itu pada dirinya yang maha kuasa, maha bijaksana, maha mulia. Tanzilul kitab minallah. Dari Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Juga Allah sebutkan, qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haq. Katakan yang menurunkan Quran ini ruhul kudus, Jibril alaihissalam. Dari mana? Mir rabbika, dari Allah, Rabbmu. Dengan hak turunnya. Maka Allah nisbatkan pada dirinya. Dari Allah. Dan juga seperti tadi, itu bermula dari Allah, Allah yang bicara langsung kepada Jibril alaihi salam, dan ayat-ayat menyebutkan itu. Dan akan kembali pula kepada Allah di akhir zaman, akan diangkat dan dicabut. Wafakakumullah, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan itu mafhum dan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.